DJ Arif bisa. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Kalau yang hari ini bisa. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy-happy. Lagu yang kuatkan like a rock. it, rock it, move it, drop it, like the feel the beat. Move it, crack it. We'll be right back.

to you, believe in karma. Let's live it up like samsara. Just.

I'm